Shalom, puji nama Tuhan seluruh jemaat gereja FLF dimanapun kita berada. Juga siapapun yang mendengarkan rekaman firman ini dimanapun kita berada, kapanpun saat itu, Tuhan memberkati kita semua, damai, sejahtera, dan kasih karunia Allah yang berlimpah menyertai kita dan orang-orang yang kita kasih di dalam Tuhan. Haleluya. Panjang tahun 2021 kita memasuki tahun di mana kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Memang ini tidak mudah, ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan fondasi kekristenan yang sangat perlu kita perhatikan sebelum kita melangkah lebih jauh. Ya. Kita belajar di bulan Januari bagaimana sikap hati seorang hamba adalah permulaan dari kita menjalani perjalanan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita kemudian belajar bagaimana merendahkan diri itu membuka pintu hikmat bagi kita di bulan Februari. Lalu di bulan Maret, sepanjang bulan Maret kita belajar. Kerendahan hati selalu disertai dengan kemurahan hati. Kerendahan hati menunjukkan sikap yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masuk ke dalam bulan April, bulan yang sangat spesial karena kita merayakan Paskah. Ya, kalau Natal adalah Natal sangat populer karena Sang Kristus, Sang Raja Damai datang ke dunia membawa terang di dunia yang makin gelap. Kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi Paskah justru hari di mana kemenangan itu dinyatakan. Perjalanan salib Kristus adalah perjalanan yang tidak mudah. Selama bulan April kita dedikasikan dengan tema ketaatan, panggilan untuk taat. Khususnya hari ini, Pastor ingin membagikan dua bagian ya. Ini bagian pertama, ketaatan Kristus pada salib. Ya, kita akan belajar fokus apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia di kayu salib. Itu sangat penting karena itulah saat-saat kritis. Ya, ahli Alkitab mempelajari itu sekitar 6 jam Tuhan Yesus ada di kayu salib itu. Ya, setiap perkataannya itu menggenapi nubuatan Mesias. Ya, dari setiap perkataannya itu digenapi di kayu salib. Tapi kita akan pelajari banyak dari setiap perkataan itu menggambarkan pesan terobosan yang penting bagi kita sebagai pengikut Kristus yang kita harus ingat. Karena Paskah itu penting, momen Paskah itu penting. Karena justru kemenangan antara yang jahat dan yang baik, antara surga dan neraka, antara hidup kekal dengan kematian kekal, justru di Paskah lah. Ya, yang di hari Minggu nanti kita akan pelajari Minggu Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus nggak ada lagi di kayu, di kuburannya. Ya, yang pertama dikatakan Tuhan Yesus, kita bisa buka. Jadi 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ini diambil dari beberapa bagian dari 4 Injil. Nggak ada satu Injil yang memuat 7 perkataan ini dalam sekaligus. Tetapi urutan dari perkataan ini diambil yang paling mirip ya, karena nggak ada dalam satu Injil, jadi urutan ini diambil berdasarkan kejadian ya, sampai pada akhirnya ya. Jadi kalau ditanya apakah ada, nggak ada, tapi ini interpretasi yang paling sering dipakai urutannya ya, dari 7 perkataan itu yang kita akan pelajari ya, mungkin sampai 3 atau 4 bagian minggu ini ya. Sepanjang bulan April kita ada 5 kebaktian ya, Pastor akan lengkapi bagian keduanya di kesempatan yang berikutnya. Ya, kalau kita ada catatan, kita bisa catat perkataan Tuhan Yesus yang pertama di kayu salib sebagai bagian dari perjalanan ketaatan Tuhan sampai menyelesaikan perjalanan mati di kayu salib adalah di Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka. Mereka ini kalau saudara pelajari saat itu siapa yang Tuhan Yesus maksud dari kata mereka ini. Kalau kita dalami, mereka itu adalah orang-orang yang mungkin jauh dari layak menerima pengampunan. Tapi perkataan pertama yang Tuhan lepaskan di kayu salib mengingatkan kita akan anugerah pasca yang terbesar, yaitu apa? Pengampunan. Ya, katakan di dalam hati kita, pengampunan. Kata pengampunan itu belum populer saat itu. Pada zaman adat Yahudi, pada zaman kerajaan Romawi, itu mereka tidak mengenal kata ampun. Mereka sangat kenal dengan apa yang namanya mata diganti mata. Ya, nyawa ganti nyawa. Pengampunan itu sesuatu yang asing, tapi Tuhan lepaskan kuasa. Bayangkan, mereka yang Tuhan minta diampuni itu, mereka yang mengutuk Tuhan, meludahi Tuhan, melukai Tuhan, mau membunuh dan menghakimi Tuhan, mengolok-olok Tuhan. Tapi justru di tengah tekanan salib, tubuh, jiwa, roh yang sangat ekstrim, karena Tuhan adalah pada saat itu, walaupun dia Tuhan, dia juga 100% manusia. Ampunilah mereka. Ketaatan kita dalam Kristus diuji dari apakah kita mau mengampuni sesama kita. Kasih itu menutupi kekurangan sesama. Mari kita belajar di momen Paskah ini untuk ingat melepaskan pengampunan. Kata aslinya pengampunan adalah let it go, lepaskan. Mengampuni tergantung dari bukan orang yang diampuni, tetapi oleh orang yang mau mengampuni. Saudara tidak bisa membawa impact apa-apa kepada mereka yang saudara benci, tetapi apa yang saudara kerjakan berlaku bagi saudara. Ketika kita melepaskan pengampunan itu, bahkan hormon yang baik pun lepas dari tubuh kita, menguatkan tubuh kita. Mari kita belajar hidup lepas dari rasa ketidakmampuan untuk mengampuni. Minta Tuhan, Tuhan, Engkau mampu mengampuni mereka yang menyalibkan Engkau. Engkau juga yang akan memampukan kami untuk mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, firman Tuhan selanjutnya berkata. Bayangkan, kalau ada secerca kebenaran Tuhan dilepaskan kepada mereka yang berusaha menyalibkan Tuhan, mereka akan bagaimana emosi mereka terombang-ambing. Mungkin ada beberapa dari mereka akan ketakutan sampai gila, saudara. Sang prajurit Romawi pun diberi kesempatan, saudara ingat? Ketika Tuhan Yesus memberikan nyawanya, ya, rohnya kepada Tuhan, tirai ruang maha suci terbelah, gempa bumi di mana-mana di sekitar saya. Ingat, tentara Romawi berkata, sungguh dia ini anak Allah. Perkataan yang kedua diambil dari Lukas pasal 23 ayat Lukas pasal 23 ayat 43. Ya, bisa catat Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan ini Tuhan lepaskan kepada dua pencuri. By the way, Pastor ingat sekali, ya, diingatkan kembali, walaupun sering melakukan ibadah penguburan, Pastor ingat, waktu itu kita nggak perlu sedih, hiburan dari pendeta GBI Eklesia Keluarga Allah, ya, yang memimpin penguburan papi kami Haryono, sudah ada di Taman Firdaus bersama Tuhan. Di sini dikatakan, Hari ini juga Tuhan Yesus bilang, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kalau kita berangkat, saudara, gak usah khawatir ya, saudara. Mungkin kita ini ada tradisi dibawain baju, sepatu. Tapi rohnya Tuhan, apa rohnya kita ketika kita meninggalkan dunia ini akan bersama-sama Tuhan di Taman Firdaus. Taman Firdaus itu begitu indahnya, saudara. Puji nama Tuhan. Perkataan kedua Tuhan Yesus dikatakan kepada dua pencuri, yang satu bertobat. Awalnya dua-duanya memaki-maki dan mengeledek Tuhan Yesus, tapi yang satu ini ya berubah, bertobat. Menggambarkan dua golongan grup manusia yang akan kita temukan seperti yang dinubuatkan di kitab Wahyu di Alkitab. Akan ada satu yang dinamakan kelompok domba di sebelah kanan dan sebelah kiri kambing. Domba menggambarkan mereka yang mau bertobat dan telah terima Tuhan. Puji nama Tuhan, pesan Paskah lewat ketaatan Tuhan di dalam menjalani kayu salib yang kedua. Lewat perkataan ini, dia melepaskan karunia keselamatan. Satu hal yang kita bisa pelajari, tidak peduli seberapa telatnya saudara, seberapa saudara hampir di penghujung hidupmu sekalipun, engkau bisa diselamatkan. Memang benar, pada ujung-ujungnya yang terakhir itu loh yang menentukan. Ya, jangan sampai amit-amit terbalik. Saudara belajar mau mengikuti Tuhan, tapi murtad terakhirnya. Ternyata benar-benar belum diselamatkan. Belum benar-benar mengakui Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi. Nggak peduli siapa yang duluan, tapi apa yang menjadi pengakhirannya yang penting. Pencuri itu bertobat. Saat itu juga dia ada sama Tuhan Yesus di Taman Firdaus. Kemudian Tuhan melepaskan pesan kasih karunia keselamatan bagi kita. Ini juga mengajak kita untuk taat, selain mengampuni, tapi juga taat memberitakan kabar baik. Keselamatan ada bagi orang-orang yang mau mengaku Tuhan Yesus Raja dan Juru Selamat pribadi. Pastor mau sharing sedikit bagi kita yang mungkin struggle atau ada teman yang struggle mengalami tantangan begini, ya. Bagaimana kalau orang yang aku kasihi dalam hidup ini, baik orang tua mertua, adik kakak atau siapa yang kami doakan, kami sudah injili, kami sudah doakan, tapi dia sudah meninggal. Kita nggak tahu apakah dia terima atau tidak. Nah, pastor mau memberikan penguatan bagi kita. Yang pertama, tugas dari kita bukanlah untuk membuat orang yang diinjili itu terima Tuhan. Tugas yang diminta Tuhan adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Bagian dari kita adalah memberitakan. Om, tante, papa, mama, mama mertua, papa mertua, adik, kakak, ipar, keponakan, bahwa manusia pada alam dasarnya nggak ada yang tidak berdosa. Kita ini semua berdosa dan hukum dosa adalah maut. Ada pribadi yang mau mati yang tidak berdosa sama sekali, yaitu Tuhan Yesus yang mau mati. Dia adalah anak Allah yang menjadi manusia dan mati bagi kita dan memberitakan kebenaran ini. Bila kita mau mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Raja dalam kehidupan kita, kita akan diselamatkan. Firman-Nya berkata, dengan tapi orang percaya dia dibenarkan. terbaik dari orang mulut yang mengaku dia diselamatkan. Tugas kita adalah memberitakan Injil itu. Nah, bagaimana dengan keselamatan itu? Kita nggak bisa membatasi Tuhan, waktunya dan tempatnya dan caranya sekalipun. Ya, contohnya paling mudah, ya, orang papa kami lebih dari 20 tahun yang lalu kami sudah Injili. Ya kan? Terima Tuhannya 3 tahun yang lalu. Nah, ada pertanyaan lagi yang lebih sangat membingungkan juga, yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi pengikut Kristus seperti ini. Pastor, saya dan kami sudah menginjili, tapi waktu itu belum terima. Tapi udah keburu meninggal. Pertanyaan pastor, bagaimana kita bisa tahu Tuhan yang adalah roh tidak bicara sesama roh dengan roh orang yang kami kita telah injili itu dan dia bisa menerima? Karena kita ada tinggal dalam alam sadar maupun alam tidak sadar, benar? Tuhan bisa masuk dalam alam sadar maupun tidak sadar seseorang, berbicara. Bisa masuk dalam mimpi seperti yang tadi Ibu Lydia sharingkan. Ya. Tuhan bisa memampukan. Ya. Bahkan kalau saudara pelajari Wahyu, kitab Wahyu, kita bakalan terkaget-kaget ketika kita dikumpulkan nanti. Jumlah yang diselamatkan jauh lebih banyak dari apa yang kita takutkan atau kita khawatirkan. Karena di situ di Alkitab, di kitab Wahyu dikatakan jumlah orang-orang yang dibenarkan itu sampai tidak terhitung jumlahnya. Tuhan ingatkan kembali pesan Paskahnya lewat ketaatan di kayu salib. Kita dipanggil untuk taat dan mengampuni, memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan untuk mendengar kabar baik. Yang ketiga, perkataan Tuhan Yesus ketiga di kayu salib diambil dari buku Yohanes 19 sampai ayatnya yang 19 pasal 19 ayat ke-26. Yohanes pasal 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya yaitu Yohanes. Ya, tadi pagi pastor lupa kenapa pastor ingatnya Petrus melulu. Karena ini di kitab Yohanes. Yohanes satu-satunya penginjil di empat injili itu yang selalu merefer dirinya sebagai murid yang dikasihinya. Ya, itu adalah khotbah tersendiri ya. Yohanes itu selalu memanggil dirinya, aku loh ini loh, murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes itu bukannya sombong, tapi dia melatih diri bahwa kita ini orang yang dikasihi Tuhan. Tapi sesering kita mengatakan itu, sesering itu juga iman kita akan dibangkitkan. Ini bukan menyombongkan diri. Dia menyatakan kebenarannya. Ini loh, murid yang dikasihinya di sampingnya. Itu Tuhan Yesus. Apa Yohanes menunjukkan kepada dirinya sendiri. Ya. Dan Yesus berkata, ia berkata ibunya kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Secara fisik, ya, secara jasmani, Tuhan Yesus, ahli Alkitab mengatakan Tuhan Yesus melakukan tradisi Yahudi saat itu. Ya. Dia perlu menunjuk seseorang sebagai pengganti karena Tuhan Yesus itu anak tunggal. Bebannya untuk menjaga orang tua itu ada di Tuhan Yesus. Ya, makanya yang jadi kokoh di rumah, yang jadi kokoh nomor satu, itu yang bertanggung jawab penuh untuk menjaga orang tua. Kalau hukum Yahudi waktu itu ya. Ya. Nah, Tuhan Yesus melakukan tugasnya, dia tunjukkan ini loh. Nah, ini ada pesan spiritualnya, saudara. Secara roh, Tuhan Yesus memberikan pesan lewat ketaatan dia di kayu salib, yaitu pesan untuk kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, menjadi satu dalam keluarga Allah, ibu dan anak, menggambarkan gereja yang menaungi anak-anaknya juga. Ya, kalau kita dari belajar dari teman-teman kita yang di Katolik, figur Ibu Bunda Maria itu sangat-sangat diagung-agungkan. Ya. Tuhan Yesus sebagai anak manusia, dia juga menjaga mamanya, manusia, mama duniawinya, dia berikan. Ya, menunjukkan tanggung jawab kita kepada keluarga, orang-orang yang dekat kepada kita. Tuhan Yesus mengampuni mereka yang mengolok-olok. Tuhan Yesus mengajarkan kita kepada orang-orang pencuri sekalipun yang sudah di penghujung hidupnya, diberikan kesempatan untuk diselamatkan lewat penginjilan. Yang ketiga, kita harus lebih lagi mengasihi mereka yang sesama orang percaya. Kita ini datang dari negara yang berbeda, dari daerah yang berbeda. Ya, mungkin di Indonesia lebih dikit lagi, ya, orang Indonesia mayoritas kita. Malaysia, ya, pastor belum pernah ke Sarawak, belum pernah ke Kuching, belum pernah ke daerah, cuma bisa ke Kuala Lumpur. Pastor di Indonesia belum pernah ke Makassar, ya, baru ke Bali, ya, belum pernah ke Medan. Ya, banyak daerah, Batak belum, Sumatera belum, Bangka sudah pernah. Tapi kita datang mau dari ras apapun, mau warna kulit apapun, kita ini keluarga Allah. Tuhan memberikan mukjizat adopsi, katakan adopsi. Maukah saudara lewat darah Yesus kita ini diadopsi sebagai anak-anak Allah? Kita ini boleh panggil Bapa, Abba, ya Bapa, karena Tuhan Yesus. Tuhan ingatkan kembali, kita ini satu kesatuan keluarga Allah. Ada tujuannya. Kita ini keluarga besar, umat percaya di dalam Kristus. Kita harus saling mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu pesan perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, dari buku kitab Matius pasal 27 ayat 46. Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini perkataan yang paling sulit, tapi Tuhan Yesus harus lakukan. Pesan keselamatan, pesan pengampunan, pesan keluarga Allah, adopsi sebagai anak-anak Allah. Kita ini satu-satunya loh agama yang mengajarkan Tuhan yang kita sembah itu Bapa kita. Yang keempat ini, Tuhan Yesus memberikan lewat ketaatan di kayu salib bahwa dia sebagai anak manusia pernah mengalami apa yang namanya ditinggalkan oleh Allah. Dia sejenak mengalami beberapa jam sebelum dia melepaskan rohnya kepada Bapa, mengalami apa yang setiap dari kita alami ketika Adam dan Hawa tidak taat di Taman Eden, yaitu ketika Allah meninggalkan kita, berpaling dari dosa kita. Tuhan Yesus mengalami apa yang namanya penolakan Allah, supaya kita yang tadinya ditolak tidak akan pernah lagi mengalami penolakan. Ini yang pastor beberapa minggu ini suka menekankan. kita doa tentang perlindungan, baik. Kalau kita doa tentang pimpinan dalam hidup, baik. Tapi kalau kita berdoa tentang penyediaan Tuhan, provision, baik. Minta berkat Tuhan, baik. Tapi yang paling-paling dari segalanya, di atas satu level, minta penyertaan Tuhan yang sudah diberikan lewat pesan Tuhan Yesus di kayu salib yang keempat ini. Ketika Tuhan katakan, aku, kenapa engkau meninggalkan aku? Disitulah tertukar. Dia yang dicampakkan Tuhan seberapa jam itu sebagai gantinya. Kita yang tadinya dicampakkan Tuhan karena kita telah berdosa. Kita mendapat akses. Lama-lamanya kita gak akan pernah ditolak lagi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bayangkan, Sang Allah Anak. Lama waktu itu ada. Dari awal sampai akhirnya yang tidak bisa diukur manusia. Mengalami satu kali. Dia gak pernah ditinggalkan Allahnya. Tapi dia mengalami supaya dia bisa bilang, manusia, aku pun mengalami apa yang kau derita. Gak bisa kita datang kepada Tuhan komplain, Tuhan kau gak ngerti apa yang aku alami. Karena Tuhan penolakan pun dia telah lewati. Kita mendapatkan pelepasan mukjizat kuasa dari Tuhan untuk boleh selalu menghadap kepada Bapa di surga. Berkat kuasa orang-orang yang percaya dalam Kristus bukan kemampuannya untuk menyembuhkan atau berdoa lepaskan tangannya sembuh, itu ajaib dan kuat kuasanya dahsyat, amin. Dia bisa mendoakan yang doanya dijawab, puji Tuhan. Tapi kuasa yang paling paling dia miliki, yang iblis ingin lupakan supaya kita lupakan itu, yaitu kita bisa datang dan kita tidak pernah akan lagi ditolak oleh Bapa di surga. Haleluya. Saudara dan saya, sebelum Tuhan Yesus katakan ini, mereka hidup dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu, saudara, mau menghadap Tuhan harus ada wakilnya. Wakilnya itu adalah imam-imam suku Lewi yang mendedikasikan hidupnya mewakili umatnya masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk menaikkan doa dan korban pujian dan penyembahan. Orang Lewi zaman dulu itu diikat kakinya itu mau doa. Dan di ujung talinya itu ada loncengnya. Bayangin saudara, kita lagi mau syafaat doa, yang doa itu pasturnya, pendetanya masuk ke dalam ruangan itu. Kitanya nunggu di luar. Bayangin saudara lagi doa, doa, doa. Kalau saudara dengar lonceng bunyi ting ting ting, itu tandanya bukan tanda yang baik loh saudara. Itu berarti pendetanya jatuh, mati. Kenapa mati? Karena dia melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Zaman dulu tuh seperti itu, saudara. Bahwa korban bakaran benar-benar disembelih binatangnya. Itu kesalahan, mati, saudara. Tapi Tuhan Yesus lepaskan semuanya itu. Ketika dia dicampakkan, seakan-akan dicampakkan. Kenapa? Karena Allah Bapa 100% Maha Kudus. Tuhan Yesus saat itu, walaupun dia anak Allah, segala dosa, sampah, kutuk, penyakit, kenajisan, kemurtadan manusia, seluruh dunia ditumpukan kepada Tuhan Yesus saat itu. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan tiga pesan terakhirnya. Di mana kemenangan atas kejahatan itu dan laziman, apa, iblis segala neraka, kematian, maut itu dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah telinga yang mendengar, iman boleh dibangkitkan. Kami rindu Tuhan, diingatkan di hari Paskah ini Tuhan. Berkat mukjizat yang kau lepas. Lewatkan di kayu salib Tuhan. Untuk kami boleh menerima roh yang mengampuni. Karena kami telah diampuni. Dari Tuhan mengampuni. Yang kedua, roh keselamatan. Kasih karunia keselamatan. Untuk kami boleh tidak letih-letihnya memberitakan kabar baik kepada mereka yang kami kasihi. Bahkan kepada mereka yang kami belum kenal sekalipun, kalau Tuhan gerakkan, kami mau taat Tuhan memberitakan Injil. Pada akhirnya. Dan kami juga diingatkan Tuhan, untuk kami ini adalah keluarga Allah. Kami boleh memanggil Allah Bapa, Abah ya Bapa. Kami diangkat lewat roh adopsi Kristus, darah Kristus membuat kami anak-anak Allah. Kami menjadi pewaris kerajaan surga bersama-sama Kristus. Kami adalah keluarga satu sama lain dalam rumah Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kami datang dari negara yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Tapi jalan hidup kami disatukan lewat keluarga Allah. Dan terakhir kami diingatkan hari ini Tuhan. Engkau melepaskan kuasa selalu bisa menghadap kepada Bapa di surga. Kami ini selalu diterima oleh Allah Bapa. Tuhan mengalami penolakan dari Bapa, sehingga kami yang sudah ditolak sebelum Kristus tidak akan pernah lagi ditolak oleh Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk karya Paskah-Mu Tuhan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat ini boleh memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang mendengar rekaman khotbah ini kapanpun dan dimanapun. Diterima di dalam nama Yesus Kristus. Semua umat yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.